Bina Suara, Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Masih dari 107.8 FM, Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, yang langsung dipancarluaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin, RT 01 RW 011, yang tentunya beralamat di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Ya, sahabat Bina Suara, semakin siang cuacanya semakin cerah, semakin hangat, bukan hangat lagi kayaknya sekarang semakin panas ya. Ya, seperti yang sudah tadi saya janjikan, wow, janjinya lumayan nih ya. Tapi enggak apa-apalah. Apalah arti sebuah janji? Gak bisa begitu katanya ya. Ya, sahabat Bina Suara, tadi saya sudah janjikan kita akan berbincang-bincang di hari ini. Seperti biasa, ternyata saya tidak ditemani sendiri, dan malah bukan cuma berdua, tapi lebih dari dua orang ya. Yang tentunya untuk sahabat Bina Suara sudah tidak asing lagi dong dengan Mas Archan ya. Dan beliau pasti akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya untuk sahabat Bina Suara ya. Dan di hari yang cerah ini, beliau akan memberikan satu ilmu yang tidak asing lagi. Sudah saya sebutin dari tadi pokoknya ya. Nah, kita akan berbicara mengenai leverage Nanti deh, pokoknya kita ngomong-ngomong dulu ya. Saya mau manggil dulu Mas Archan deh. Selamat siang Mas Archan. Selamat siang. Sekarang udah gak bisa bilang pagi saya. Iya sih, semangat tetap pagi. Tapi semangat ya, semangat tetap semangat pagi ya. Dan Mas Archan, di siang hari ini kita akan berbicara mengenai leverage rezeki ya. Sebelum kita berbincang-bincang, sahabat Bina Suara tahu dong Mas Archan ini siapa? Mas Archan adalah seorang the revolutionist dan seorang life revolution inspirator yang telah menginspirasi lebih dari 3 juta orang ya. Dan beliau adalah seorang penulis beberapa buku bestseller yang tulisannya tersebar di 18 negara, dan juga seorang entrepreneur. Beliau juga seorang founder Bintang Revolusi School of Success, dan beliau aktif memberikan pelatihan motivasi, spiritual, public speaking, dan juga entrepreneurship untuk berbagai instansi, baik pendidikan, organisasi maupun perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Dan lebih dari 10 tahun ya, beliau aktif mengajar dan sebagai dosen terbaik kampus bisnis Umar Usman, juga mengajar di Universitas Indraprasa PGRI dan juga lecturer di Paitren Academy. Dan untuk sahabat Bina Suara yang ingin lebih mengenal lebih dekat lagi, bisa langsung menghubungi melalui Facebook di Archan, kemudian di Instagram juga @archanismi, kemudian melalui Telegram juga di @archandrevolutionis. Dan gak ketinggalan untuk WhatsApp-nya atau SMS-nya, bisa langsung menghubungi di 085695290403. Nah, Mas Archan, sebelum kita berbicara lebih banyak lagi, pokoknya hari ini musiknya sedikit aja. Oh, boleh, tenang, karena saya tadi udah kasih musik banyak ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai leverage rezeki. Ya. Saya boleh tahu dong apa sih yang dimaksud dengan leverage rezeki? Kayaknya saya agak-agak kurang paham gitu loh ya. Apa takutnya saya salah pengertian? Kalau misalnya mobil lagi mogok nih, bannya pecah. Kita cari ya, Mbak. Mogok pecah. Berarti kita cari bengkel dong. Cari bengkel. Iya, betul. Okay. Kalau ternyata di tengah-tengah hutan enggak ada bengkel, terus gimana? Nah. Kalau ini, kalau saya secara pribadi, saya bingung juga nih ya jawabnya, mau nggak mau. Saya buka cari? Ini, buka apa? Cari dongkraknya ya. Dongkrak. Buat apa dongkrak? Ya untuk mengganti ban dong. Oh, berarti harus ada bannya dulu dong. Bannya kan biasa di mobil itu udah ada. Ban serep. Terus perlu dong dongkrak. Iya. Nah, dongkrak itu adalah pengungkit. Betul. Kita nggak bisa ngangkat mobilnya, kemudian kita pasang sendiri karena bisa. Itu terlalu capek. Betul, maka kita perlu pengungkit. Sama dengan misalnya kalau ekonomi lagi mandek, rezeki kita lagi mampet, lagi mogok, gitu ya. Selain kita cari serep, ban serep, kan kita perlu pengungkit. Iya. Untuk mengangkat kembali dan memperjalankan kembali roda ekonomi kita kan. Iya, nah, betul. Leverage rezeki adalah dongkraknya, Mbak. Oh, pengungkit gitu. Pengungkit rezeki kita apa sih? Gitu. Yang membuat rezeki uh-huh. kita yang tadinya mogok, yang tersumbat, yang macet uh-huh. itu jadi lancar jaya. Iya. Nah, makanya kita perlu apa? Periksa dulu ban serepnya udah ada apa belum. Iya. Baru kemudian kita siapkan dongkraknya. Oh gitu. Itu seperti itu ya. Jadi kita menyiapkan dongkraknya gitu. Betul. Ya. Nah, dongkrak rezeki. Iya, maksudnya dongkrak rezeki. Kalau tadi kita berbicara mengenai dongkrak mobil ya, yeah. tapi kan yang kita bicarakan hari ini rezeki. Nah, untuk mencari dongkrak rezekinya itu mesti gimana ya? Kadang kan kalau menurut saya udah kerja loh dari pagi sampai sore gitu loh ya. Uh-uh. Nah, terus kalau saya baca dari materinya yeah. Ibaratnya bagaimana sih gitu loh kalau mm-hmm. kita melihat orang lain kok kayaknya enak, apalagi kalau ngelihat yang udah ada gitu loh ya, mm-hmm. yang sudah rezekinya sudah ada mungkin lebih dari kita atau bisa dikatakan orang kaya gitu loh ya. Yeah. Kalau dibilang kan sama-sama kerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore gitu ya. Yeah, tapi ada kata yang dibilang yang kaya semakin kaya. Kalau sekarang saya pernah dengar begitu. Sekarang ini di zaman sekarang ini yang kaya tambah kaya kata. Kalau yang miskin ya tetap miskin. Nah, itu gimana? Gimana caranya biar yang mungkin dibilang miskin enggak kali ya, yang cukup lebih naik tingkatannya. Oke, okay, ya. Kita awali dengan sebuah ilusi. Mm-hmm. Yeah. Jadi kalau misalnya semua uang di muka bumi ini dibagi rata, jadi nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin deh, semuanya sama. Si Bill Gates punya kekayaan anggap aja 5 miliar. Mbak Sona 5 miliar, saya 5 miliar, anak kita baru lahir 5 miliar gitu ya. Jadi semua seluruh muka bumi ini rata 5 miliar semua duitnya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi, Mbak? 5 miliar semuanya. Hmm, hmm. Kayaknya udah cukup banget itu ya. Cukup banget. Hmm, hmm. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi di muka bumi ini. Di muka bumi ini ya over ya, maksudnya kan semua udah punya uang jadi nggak pada kerja dong. Oke, terus apa lagi? Nah, yang menarik adalah kalau ini memang betul-betul terjadi, mm-mm. maka dalam waktu 5 tahun formasinya, posisinya akan kembali seperti semula. Yang kaya akan kembali kaya, yang miskin akan kembali miskin. Kenapa ya memang? Kok bisa dibilang begitu? Bisa kayak gitu. Kok bisa gitu? Karena orang-orang kaya ketika mereka memegang uang, mereka berpikir bagaimana agar caranya uang bertambah. Iya. Maka mereka menjual sesuatu, mereka menciptakan sesuatu agar orang-orang pada membeli produknya dia. Iya. Sementara orang-orang kelas menengah, orientasinya adalah menambah prestis. Menambah tingkat kemakmuran. Iya. Tadinya mobil biasa jadi mobil bagus. Tadinya satu jadi dua. Handphone kurang bermerek jadi bermerek yang terbaru. Itu kelas menengah. Duitnya keluar kan. Kalau orang-orang yang bawah, mereka berpikir gimana cara ngabisin duitnya, apa yang mau saya beli. Karena mungkin merasa gini ya, kemarin aku gak punya uang, sekarang punya uang, apapun akan aku beli. Akan dibeli. Akhirnya setelah mereka beli, apa yang terjadi? Habis uangnya lah. Habis uangnya, mereka punya barang. Iya. Terus gak punya sistem untuk menghasilkan uang lagi kan? Iya, betul. Lama-lama barang yang mereka beli akan dijual lagi nanti. Iya, karena memang gak punya uang, mau gak mau barang yang ada yang dijual. Jadi 5 tahun, kalau formatnya seperti itu, akan kembali. Jadi yang membedakan orang kaya dengan orang yang biasa-biasa saja apa? Isi otaknya, bagaimana mereka menciptakan uang, bagaimana memberikan yang namanya leverage rezeki tadi, mm-hmm. untuk mendongkrak penghasilannya berkali-kali lipat. Iya, itu seperti itu. Nah, itu kondisinya. Tapi kadang suka ada pertanyaan seperti ini, kalau kita kan kalau dikatakan kita tetap kerja gitu ya. Yeah. Nah, kan artinya kita mencari terus ingin meningkatkan kan ya. Yes. Tapi kadang ada yang berbicara atau ada yang bilang begini, emang masih kurang ya? Nah, itu bagaimana itu pemikirannya seperti itu? Nah, ini berarti belum pernah nyimak materi Unlimited Success. Oh gitu. Karena fasilitas itu adalah sesuatu yang diberikan oleh yang lebih tinggi dibandingkan kita. Iya. Nah, kalau misalnya kita ingin memfasilitasi manusia lebih banyak, Tuhan akan memberikan fasilitas lebih kepada kita. Jadi kurang memang sangat kurang, bukan untuk kita. Iya. Tapi bagaimana untuk melayani orang lebih banyak lagi? Artinya walaupun kita bekerja dan kita ingin meningkatkan taraf hidup kita, setelah kita meningkat bukan berarti kita stuck di situ dong ya. Kita masih tetap terus berjalan, kalau bisa berlari, dan rezeki yang kita dapat kita bagikan kembali ke orang lain. Iya, itu seperti itu ya. Ya, baik sahabat Bina Suara, kayaknya asik banget. Jangan lupa di 08 11 11 3585 dan juga di 021 77 84 00 11 ya. Kami tunggu, dan untuk sahabat Bina Suara di mana saja Anda berada, tentunya juga kita masih cukup panjang waktunya, jangan khawatir ya. Masih cukup panjang kok, bisa sampai jam berapa aja maunya. Jadi kalau mau bertanya cukup, pokoknya kalau mau bertanya masih ada waktu deh. Pokoknya jangan takut ya, jangan sampai takut di jam 11.30. Enggak, tenang aja sama saya. Dan tentunya kita masih ditemani oleh Mas Arcan, seorang sampai belibet jadi saya nih ya. Pokoknya nanti akan memberikan motivasi-motivasi, dan kita masih berbicara mengenai leverage rejeki ya. Dan untuk Mas Arcan, kita langsung saja deh, boleh nggak sih kalau untuk seperti itu, untuk yang dimaksud mencari leverage rezeki itu, apakah kita juga bisa mudah mencarinya? Apakah juga banyak tahapan-tahapan yang harus kita dapatkan atau kita lalui? Nah, kita balik lagi ke definisi dulu nih. Kalau misalnya tadi kan kita sudah pakai andai-andai. Dan sayangnya itu gak kejadian ke kita kan. Nah, kita sebetulnya punya sumber daya yang sama. Waktu 24 jam sama. Tapi kenapa yang kaya lebih kaya, yang biasa-biasa saja ya gak berubah? Karena apa? Mereka melipat gandakan sumber daya tadi. Bill Gates misalnya. Mereka si Bill Gates ini kan punya karyawan 1 juta orang. Kalau misalnya masing-masing bekerja 8 jam, berarti Bill Gates dalam satu hari punya 8 juta jam. Sedangkan kita ya betul-betul hanya mengandalkan 8 jam saja kerjanya. 8 jam ngejar 8 juta jam, gimana ceritanya bisa ke Uber? Nah, maka karyawan, SDM itulah bentuk leverage. Satu. Nah, apa sih leverage rezeki itu? Yaitu bisa seseorang atau perusahaan atau negara atau yayasan, teknologi, media massa yang sekali sentuh itu efeknya multiplier serta eksponensial terhadap usaha atau bisnis kita, Mbak. Nah, kalau sekarang nih kan kita lihat fenomena, dulu ada yang namanya dai sejuta umat. Siapa namanya? K.H.J. Zainuddin MZ. Itu berpuluh-puluh tahun untuk ngumpulin 1 juta umat gitu. Yeah. Sekarang dengan modal YouTube doang, Ustadz Khalid Basalama misalnya sekali ceramah ditonton berapa ratus ribu orang. Ustadz Adi Hidayat, betul, Ustadz betul. Yusuf Mansur, betul, Ustadz Arifin Ilham, itu jutaan orang langsung nonton seketika. Artinya Pak, leverage-nya apa? Waktunya sama tapi bisa efeknya beda karena ada internet. Gitu ya sekarang ya. Nah, itu kalau misalnya untuk bidang dakwah. Yeah. Sebut saja kalau kita perhatikan sejarahnya Yahoo, Google, Instagram gitu ya, Airbnb. Mereka punya kesamaan leverage. Ada tiga leverage yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah internet, ya. Yang kedua adalah outernet, yang ketiga adalah innernet. Oh, itu ada tiga yang akan kita bahas. Tapi jangan dulu sekarang nanti dulu biar penasaran ya. Baik, siap, sahabat Bina Suara, jangan lupa kami tunggu di 08 11 11 3585 dan juga di 021 77 84 00 11. Ada tiga yang akan dibicarakan di siang hari ini ya. Biar tahu, jangan kemana-mana, terus selalu stay tune di 107.8 FM. Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Masih dari 107.8 FM, Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Dan masih bersama Sona sampai tuntas nanti. Dan di siang hari ini, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita masih bersama dengan Mas Arcan ya. Beliau adalah seorang The Revolutionist dan juga seorang Life Revolution Inspirator yang telah menginspirasi lebih dari 3 juta orang. Ya, Mas Arjan, yang tadi sudah mau disebutkan 3 kategori leverage rezeki. Iya, terus itu sebetulnya ilmu ya, Mas Arjan ya. Oh iya dong, nah, kita bagikan ilmu. Jadi 3 ilmu ini yang akan diberikan kepada sahabat Bina Suara. Yang tadi yang pertama ada internet ya. Ada outernet. Ada internet. Nah kalau internet nih. Mungkin kalau internet kalau saya gambarkan kayaknya oh ini kali ya yang kita sekarang kalau misalnya kita bisa Facebook, kita Instagram itu seperti itu. Tapi mungkin bisa dibahas lagi sama Mas Arjan atau bisa dijelaskan internet yang di sini yang dimaksud ini apa sih? Iya. Nah, kita selama ini hanya taunya internet untuk keperluan sosial media kita. Iya, betul. Belum sepenuhnya kita optimalkan untuk kepentingan bisnis, apalagi menghasilkan uang. Padahal yang tadi kita sebutkan seperti Yahoo, Google, Airbnb, kemudian Instagram dan lain-lain itu mereka menggunakan teknologi internet untuk mengoptimalisasi sumber daya yang ada, membantu banyak orang dan menghasilkan uang sangat banyak. Iya. Amazon, Microsoft, coba perhatikan bahwa kalau era-era industrial, orang-orang terkaya kayak Andrew Carnegie, kemudian Henry Ford, Thomas Alva Edison, mereka menciptakan sesuatu yang sifatnya industri besar gitu ya. Kemudian di era informasi, orang-orang terkaya berikutnya yang menggunakan informasi lebih awal dan mereka betul-betul memberdayakan informasi itu untuk dunia saham, Warren Buffett misalnya, atau Microsoft ya, dan lain-lain. Itu mereka orang-orang kaya di era-era informasi. Nah sekarang eranya IT, eranya sosmed, eranya disruptif yang kayak begini, orang-orang kaya baru bermunculan karena melipat gandakan resource yang ada. Siapa yang nyangka kalau ternyata Gojek Nadiem Makarim sekarang punya karyawan 400 ribu. Iya betul. Dia punya 4 juta pengunduh untuk melakukan transaksi di aplikasinya. Kan gila gitu, nggak pernah kepikiran zaman dulu. Iya betul betul. Nah, itu adalah optimalisasi dari internet. Internet ya. Internet adalah bentuk leverage. Jadi jangan sekedar menggunakan internet hanya untuk keperluan kita sehari-hari, tapi kita bisa manfaatin untuk meleverage rezeki kita. Nah, ada restoran. Restoran ini sangat sangat banyak orderan, tapi tidak punya kursi di dalamnya, nggak punya resepsionis. Dia juga nggak punya tempat buat orang makan. Cuman apa? Cuman modal dapur sama semacam spanduk di depan pagernya. Jadi dari mana orderan makanan? Dari GoFood. Orang cuman tahu dia punya menu apa dan orang nggak ada yang makan di situ. Jadi kalau misalnya ada yang memesan ayam penyet misalnya, tinggal klik aplikasi GoFood ya, kemudian pakai restoran itu nanti dikirim. Dia nggak buka lahan, nggak punya tempat sama sekali untuk nerima orang makan di situ, Mbak. Iya. Ini kan pengaruh internet. Jadi siapa bilang kita bikin kafe itu harus ada tempatnya? Enggak. Sekarang teknologi tuh udah ngebudahin semua. Iya, karena yang kita tahu sekarang kalau kita mau bikin kafe kan kita harus nyediain tempat. Betul. Semuanya. Jadi ketika kita mau maju aja kita berpikirnya, wah banyak banget modal kita ya. Iya. Nah itu seperti itu. Nah sekarang ada anak-anak kecil, anak-anak bayi, dia bisa jadi jutawan, bahkan menghasilkan ratusan juta gara-gara internet. Jadi vlogger. Iya. Dia jadi YouTuber. Nah yang lagi trending topik ini kan film anaknya Raffi Ahmad tuh, Rafathar. Iya, iya betul. Yang sedang diekspos sama Raditya Dika. Raditya Dika punya 2,5 juta kurang lebih ya untuk subscribernya. 1,5 juta subscribernya. Dan video tentang dia kemarin premier film Rafathar naik mobil apa? Mobil Swedia yang harganya yang 64 baru itu. Miliar ya. Dan yang jadi viral itu dengan pajaknya. Jadi viral. Kemudian setelah itu pergi ke tempat premiernya menggunakan helikopter. Iya. Tapi ternyata salah mendarat. Mendaratnya di rumah sakit Siloam. Nah itu jadi viral gitu. Nah berapa yang dihasilkan dari satu video itu doang? 10 kali lipatnya. Kalau yang nonton 2 juta orang berarti yang masuk duit 20 juta satu video. Iya. Si Raffi Ahmad juga banyak videonya. Rafathar kecil-kecil udah bisa menghasilkan duit kan? Iya betul. Nah itu adalah pengaruh dari internet. Internet ya, internet. Jadi banyak banget cara untuk kita bisa mengoptimalisasi internet. ABG gak terkenal anak siapa gitu, ujuk-ujuk tato jadi selebgram. Bahkan pembantunya Raffi Ahmad aja, followersnya 250.000 dan dia bersedia untuk menjadi endorser gitu. Iya. Hebat ya, segitu ya. Itu pembantunya. Artinya, loh, artinya gini loh, artinya internet itu betul-betul dimanfaatkan untuk yang manfaat sekali ya, betul, otomatis ya, betul. Kayak gitu ya. Bukan hanya kita, kan sekarang banyaknya anak-anak kecil sekarang mungkin yang namanya orang tua mungkin karena kesibukan memberikan handphone, gadget-gadget yang bagus yang bisa mereka menggunakan internet, tetapi ternyata salah penggunaannya. Hanya untuk mendiamkan si anak. Betul. Ya, biar anaknya anteng. Nah yang kedua itu namanya outernet. Ini maksudnya outernet ini apa? Kalau out itu berarti kan luar ya? Di luar. Nah jadi saya memberikan istilah ini untuk orang-orang yang spesialisasinya membangun jaringan. Jadi para startup founder mereka harus punya jaringan yang luas untuk leverage. Jadi bukan hanya internet, jaringan kabel, iya, ya, tapi juga jaringan bisnis. Masuk ke komunitas-komunitas, kayak kemarin kita kumpul-kumpul itu ada sekitar 80 pengusaha, Mbak. Wes hebat naik ya. Kapal pesiar. Oh, yang kemarin di sana ya. Wih, mau deh. Saya pikir ini kita mau belajar apa di sana. Nama bootcamp-nya kan Sadar Kaya gitu. Iya. Cuma naik kapal pesiar, pesiar berburu sunset, snorkeling, iya, mancing, iya, makan-makan bakar api unggun. Kapan belajarnya? Iya, betul-betul. Ya, gak ada orang kaya kayak gini. Oh, gitu ya ternyata. Cuman ya ketika ada orang sharing diskusi kita ngerubung, kita iya, kita gali lagi ilmu-ilmunya, strateginya. Ada orang yang pakai kos kutang doang, pakai celana pendek, tapi dia punya aset ya bukan omset. Iya. Itu 20 miliar. Wow. Ini kan seru gitu. Iya, betul. Ada yang kalau saya sebut merek enggak apa-apa di sini. Ya, silakan. Ada yang Anda kalau misalnya tahu Chicky Balls Taro. Nah, itu iya, kemarin ada yang bikin tuh. Iya. Dia bikin, dia punya datang ya berarti area ya di hotel, mm-hmm, di berbagai tol di Indonesia. Dia juga punya saham di Freeport, di Newmont dan lain-lain. Jadi dari triliuner, miliuner sampai yang jutawan kumpul semua kemarin di sana. Jadi nah, kumpul semua ya. Itu outernet yang saya sebut outernet tuh kayak gitu. Iya, iya. Sampai ada yang kalau sekarang kita lihat si si namanya Mike Pompeo. Mike Pompeo ini adalah direkturnya CIA. Wow. Direktur CIA artinya apa? Seluruh dunia, urusan-urusan dunia dia tahu. Nah kemarin teman sebangkunya ada gitu waktu kuliah. Nah, jadi beberapa rahasia-rahasia dunia kita ya dikasih informasi juga. Termasuk kenapa Haritano akhirnya mendukung Jokowi. Ya dibahas yeah, semua di situ. Oh di situ ternyata ya. Gitu. Jadi artinya bertemu itu betul-betul ilmu-ilmu yang dari orang lain yang tidak mungkin semua orang didapat. Akhirnya bisa kita dapatkan. Iya, apalagi ini ilmu mengenai rezeki ya. Betul, betul. Yang artinya yang orang-orang yang kita taunya mereka itu sudah menjadi orang yang sukses. Enggak tahu kan dari awalnya seperti apa. Nah, dengan pertemuan kemarin itu dan ya hari ini Mas Arcan tentunya akan memberikan ilmunya sedikitnya yang sudah didapat di sana gitu kan untuk sahabat Bina Suara semuanya. Ya, tadi kita sudah berbicara mengenai internet terus dan outernet. Outernet. Masih ada lagi kayaknya satu masih lagi. Masih ada satu lagi. Boleh, mau dikasih sekarang apa nanti saja? Ah, sekarang aja. Sekarang aja ya. Boleh, bolehlah. Jadi kalau internet adalah jaringan kabel, net kabel yang sudah sangat booming sekarang, outernet adalah jaringan luar. Gimana kita membangun network? Kalau misalnya pendanaan dulu hanya berpikir, oh kalau mau minjem duit lewat bank. Iya, betul, betul. Koperasi. Iya. Oh, sekarang ada namanya Ventura Kapitalis, ada ada peer to peer investor, oh, banyak banget sekarang. Banyak banget. Kayak nanti setelah dari sini kita pun mau ketemu dengan para investor-investor, kita bahas apapun yang bisa jadi program untuk dikeroyok bareng-bareng. Karena ada di Amerika di daerah Arizona sana. Nah, itu ada satu kota yang punya nama alias. Jadi ketika ditanya sama sopir taksinya, kota ini punya nama Dexter City. Iya. Yeah. Nama asli kotanya bukan itu, kalau nggak salah San Antonio atau kalau nggak salah nama kotanya. Tapi nama lainnya lah Dexter City. Loh kenapa namanya Dexter City? Karena si Dexter ini dia sama teman-temannya sering ngumpul-ngumpul dan ngumpulin aset-aset teman-temannya. Jadi misalnya nih, kalau Mbak total aset, sebut aja misalnya Mbak punya aset 10 miliar. Amin. Aset saya 10 miliar. Amin, amin. Nah, kita berteman ini sekitar 500 orang. Iya. Berarti kita punya duit berapa? Ya, 10 kali 500 kan? Ya. Nah, ini yang dilakukan si Dexter sampai ketika ada hotel dijual, si Dexter yang dan kawan-kawan ini ngebeli. Ada sawah, peternakan, ladang, pabrik dijual. Hingga akhirnya hampir 90% kuota itu dibeli semua sama Dexter dan kawan-kawan ya. Dekat disebut Dexter City. Oh gitu. Nah, pola ini, kekuatan berjamaah ini yang bisa kita gunain bareng-bareng. Kenapa? Kalau aset kita dikumpulin, kita punya duit 200 miliar, apa sih nggak bisa kita gunain? Iya, betul. Gak bisa kita betul, beli. Betul. Itu outernet namanya. Nah, ada yang namanya internet. Nah, kalau ini jaringan dalam. Ini enggak pernah. Ini maksudnya apa ini dengan jaringan dalam ini? Ini enggak pernah disentuh oleh pembicara atau pengusaha manapun ya. Iya. Nah, ini adalah jaringan yang saya sebut dengan jaringan spiritualitas. Gitu. Karena tetap sehebat-hebatnya kita punya jaringan di luar, kalau jaringan dalamnya enggak terbangun, dari mana kita dapat berkahnya? Garansi suksesnya jelas, ini langsung dari Allah. Kalau misalnya kita ketemu investor, kita meyakinkan investor, investor bilang oke, saya akan kasih dana, kita udah bisa percaya aja. Iya. Tapi kalau yang ngasih garansi Allah, gimana caranya Allah gak ngasih kita? Apa dia pernah ingkar janji? Iya, dia kan selalu betul, ngasih garansi. Betul. Nah, kayak misalnya apa, jaringan dalam ini kita bayar zakat, infak kepada yang butuh, sedekah di pagi hari dan waktu yang khusus, santunin anak yatim, sholat doha, sholat tahajud, tahajud dan lain-lain. Nah, ini adalah internet untuk percepatan rezeki kita. Dulu saya pikir ya sedekah mah sedekah aja, gak usah mikirin lipat gandaan. Tapi ya efeknya memang kayak begitu, rezeki kita jadi lebih mudah. Anak yatim ya udah, kita ngurusin anak yatim, ya memang rezekinya jadi berlipat ganda dan lebih mudah gitu. Maka internet ini jaringan untuk struktur ruhani kita, spiritualitas kita, yang mendongkrak rezeki kita bukan hanya sekitar 10-700, tapi terserah Allah berapa mau ngasih ke kita. Nah, misalnya apa? Ini adalah hukum yang universal, terlepas dari agama apapun. Karena si Mark Zuckerberg itu dia sedekah juga. Sedekahnya 90% saham Facebook, 90%. 90%. Jarang tuh, ada 10% aja udah sulit 10% banget. 10% aja sewot ya. Iya, kayaknya. 0,5% aja susah. Apalagi 10%. Gitu. Dan kalau Bill Gates itu 50% dari saham Microsoft. Artinya apa? Mereka juga sudah mengkontribusikan internet mereka, jaringan dalam. Artinya apapun agamanya, mereka tetap untuk innernya, artinya mereka berterima kasih dengan Tuhannya. Iya, ya, betul. Apa yang sudah diberi tentunya bukan mendapatkan seperti itu aja gitu ya. Nah, artinya mereka juga dengan seperti itu, dengan ada yang diberikan oleh Tuhannya, kemudian dia akan membalasnya dengan apa yang dia dapat rezekinya, itu dia kembalikan lagi untuk orang lain yang membutuhkan. Betul. Itu kenapa tidak kita manfaatkan dan tidak kita harus ikuti dong, ya. Iya. Nah, mudah-mudahan saja sahabat Bina Suara di mana saja Anda berada yang masih terus selalu stay tune di 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Dan ada yang mau ditanyakan nanti bisa di 08 11 11 3585 atau di 021 77 84 00 11. Yes. Mas Arcan, kita langsung saja deh ya. Tadi sudah memberikan tiga ilmunya, ada internet, ada outernet, kemudian ada internet. Nah ya, nah tentunya di dalam berbicara seperti ini rezeki, nggak jauh dari rezeki ya yang kita bicarakan. Bagaimana caranya kita mencari rezeki yang pasti halal, terus juga bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain, ya kan? Yeah. Nah, untuk itu mungkin ada cara-caranya atau bagaimana sih cara untuk menggali atau mencari leverage rezeki ini? Nah, kan gak seru kalau saya doang yang cerita nih. Iya dong. Saya undang pengusaha satu. Wow, ternyata ada contohnya ya. Iya dong. Oke, Mas Arcan boleh memperkenalkan mungkin ya pengusahanya. Mas Arcan mungkin tahu sebelum pengusahanya tersendiri yang langsung berbicara. Iya, jadi namanya adalah Ed Hart. Keren ya, serem ya, kayak barat-barat banget. Sebetulnya Edi Hartono. Oh, ya. Singkat tapi padat ya. Edi Hartono, ini dari keluarganya Hartono. Hartono kan orang terkenal kayak di Indonesia juga ya. Iya. Tapi ini anak yang tidak dianggap. Bukan cinta yang tidak dianggap ya, tapi ini anak yang nggak dianggap ya. Oke. Jadi dulu saya kenal Mas Edi ini waktu masih jadi alay-alay di Dahsyat itu ya. Kemudian berubah dan ini termasuk yang melakukan percepatan. Jadi gitu. Saya menduga internetnya juga jalan, internetnya juga dalam bagus, okay. Ya spiritualitasnya dan outernetnya ngebangun jaringan juga beliau bagus. Nah, awal-awal sempat bikin kue cubit ya, kue cubit Eropa tuh. Itu ratusan cabangnya, Mbak. Wah, mantap. Nah, hebat ya. Kemudian bikin juga apa ya, kayak kontainer gitu tapi buat bikin kafe, buat perkantoran. Oh iya, saya container. Pernah lihat itu kayak gitu. Saya sampai gini, ini kontainer tapi kok dalamnya ada kafe? Ada warungnya, ada makan. Ini apa, nyamankah atau tidakkah gitu? Karena kalau saya ngelihat cuma selintas ya. Betul. Karena waktu itu saya di perjalanan, kok ini bener ini kontainer? Enggak salah nih kontainer kok jadi kafe gitu ya. Oke deh. Selamat siang Mas Edi. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Macet ya? Wah, tol Jor itu sejaman lah di sini. Oh gitu. Planet lain bekas I. Malum. Tapi mudah-mudahan besok-besok udah tahu jalan, nggak akan terlambat ya. Oke. Mas Edi, boleh dong diberikan kepada sahabat Bina Suara semuanya. Kan mungkin Mas Edi juga awalnya tadi katanya saya dengar dari Dahsyat yang alay-alay. Pernah dong berarti ya? Nggak apa-apa, itu seru-seruan kok ya. Kalau nggak gitu justru jadi artinya justru di situ dimulai dari awal itu ya. Dan di situ kan berarti kok aku cuma seperti ini aja, masa mau gini terus gitu kan ya. Usia bertambah gitu kan, keluarga juga pasti mendesak yang macam-macam. Nah otomatis benar. Akan ada, aku harus begini loh, aku nggak mungkin terus seperti ini. Nah ternyata kan terjadilah ya, apa yang tadi sudah Mas Arcan bilang, sudah pernah bikin kue cubit. Boleh dong resepnya? Atau mungkin boleh juga tuh cobaannya. Nah boleh, itu seperti boleh. Itu nah, tolong dong diceritakan seperti apa sih, bagaimana awal-awal mulanya setelah apa ya, mungkin pertamanya ikut-ikut yang seperti itu ya. Seru-seruannya gitu. Tapi sekarang lebih seru lagi, ternyata bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu loh ya. Alhamdulillah. Ya jadi sebelumnya itu memang saya tuh alay yang benar ya. Rambut saya tuh gondrong, zaman dulu itu saya gondrong sekali. Namanya masih muda. Iya, wajar ya, masih belasan gitu ya. Sampai saya dipertemukan sama Bang Arcan ini. Iya. Coach, beliau adalah coach saya sebenarnya, coach bisnis, coach motivator. Sebelumnya saya pernah bisnis, sebelum ketemu Pak Arcan ini, saya pernah bisnis. Wah, rugi berkali-kali, Bu. Saya dari SMA mulai bisnis tuh. Saya dari SMA mulai jual-jual. Terus saya jual keset. Waktu itu saya ngambil di daerah Cakung di pabrik, pakai motor tumpuk gitu. Wah, tinggi banget loh. Itu masih sekolah ya? Masih sekolah. Saya terusin sampai kuliah itu. Jadi saya pas kuliah kan waktunya agak renggang ya. Malam saya gelar di pasar malam tuh. Kemana ada pasar malam saya ikut tuh. Saya gelar di situ ya. Itu semester-semester awal. Sampai saat abis itu usaha saya kegerus sama keset-keset yang lebih bagus. Oh gitu. Ya jadi kegerus dan harganya kita kalah saing, karena saya dapat dari harga kita tenun, hasil tenun mereka hasil mesin pabrik ya? Pabrikan. Wah itu kita sudah kalah. Tapi betul itu itunya sama bentuk itunya sama semuanya. Beda. Tapi sebetulnya kalau tenun itu lebih ini loh, lebih bagus sebetulnya. Lebih bagus, ya. Tapi karena kita tapi masyarakat jadi lebih mahal. Betul. Tapi masyarakat maunya yang lebih murah. Murah dan bagus ya. Iya, sampai akhirnya pabrik kita yang saya biasa ambil dia juga tutup. Wah, saya nggak bisa lagi. Sudah akhirnya saya beralih. Saya beralih usaha ke crepes pada saat itu. Crepes, iya, memang itu lagi booming kalau nggak salah itu ya, betul. Saya bisnis crepes, saya buka di kantin-kantin sekolah tuh, alhamdulillah saya buka di setiap kantin, 3 kantin tuh. Itu pernah ketipu juga tuh sama karyawan saya, uangnya dibawa pulang kampung gitu. Iya, betul. Sampai saat itu nggak jalan juga crepesnya, saya gagal lagi, saya buka usaha telur tuh, Bu. Telur? Saya jadi distributor telur. Iya. Tapi saya nggak ambil banyak, saya ambil di daerah Bogor pada saat itu telur. Saya ambil telur karena saya pedagang baru, pemain baru, jadi mungkin dicurangi kali ya. Jadi saya nggak bisa milih telur yang bagus sama yang enggak, yang mana. Jadi mungkin saya dikasih yang nggak bagus. Jadi seminggu telurnya itu hancur semua, tembuh kayak itu. Akhirnya kebuang semua. Itu rugi banyak sekali saya. Buat ukuran mahasiswa segitu, belasan juta itu. Iya pastilah, iya iya. Sampai akhirnya saya dipertemukan sama bintang revolusi sebenarnya, sekolah bisnisnya Pak Arjan. Mas Arjan ya. Ya, yang pertama saya lakukan adalah saya cukur rambut. Berarti inovasi terbaru adalah cukur rambut. Ya. Jadi bisa, oh aku berubah loh, yes, gitu ya, seperti itu ya. Buang sial kayaknya. Ya dari situ ternyata memang bisnis itu butuh guru, bisnis itu butuh coach, bisnis itu butuh pendamping. Jadi kita gak bisa jalan sendiri. Jadi kadang-kadang kita tahu tapi blind spot kita gak kebuka gitu. Jadi ada, jadi titik-titik di mana kita nggak tahu, padahal kita ngerti, cuma harus dibuka dulu sama orang lain. Gitu. Nah, Mas Arcan ini yang ngajarin saya gimana cara bisnis, gimana caranya mempekerjakan karyawan, gimana cara memperluas bisnis, gimana cara menggunakan internet. Dari situ saya mulai. Setelah saya ikut sekolahnya beliau, 2 bulan saya sudah harus punya bisnis. Saya jadi motivator awal-awalnya, motivator saya dilempar waktu itu ikut dia, beliau nih, beliau lagi ngisi materi. Saya anak baru di sekolahnya beliau, saya gak punya, ya dulu kan masih alay sih. Tiba-tiba yang di atas panggung kan yang dipanggil, oh saudara Richanda Kurniawan gitu. Saya dijorokin suruh naik ke atas. Nah itu udah mulai, aduh gue mau ngomong apa saya bilang nih. Tapi cemplungin. Oh, biasa kan Mas Arcan katanya tukang nyemplungin. Iya benar. Loh, masa kita mau belajar berenang di kelas? Benar-benar sih, benar-benar. Harus di kolam berenang ya. Yes. Kalau mau jadi motivator ya langsung di panggung. Ya, betul banget. Dan ternyata itu luar biasa dan berguna. Ternyata menguji mental di situ ya. Udah saya enggak jelas mau ngomong apa, yang penting saya bicara di depan gitu ya. Ya kurang lebih 10-15 menit lah. Tapi bisa sih akhirnya alhamdulillah gitu ya. Dari situ saya terus dibimbing. Saya terus dibimbing, saya coaching sama beliau. Saya coaching sama beliau, free bu, luar biasa Masya Allah. Makanya beliau ini luar biasa buat guru saya ini. Wah guru, wah pokoknya guru dunia, the best ya, the best ya. Pokoknya luar biasa lah, sampai sekarang nih makanya. Astagfirullah. Berkah kita ilmunya. Kita WA aja tetap dibalas ya, kita WA terus dibalas. Bang gimana nih saya ada bisnis. Sampai saya buka kue cubit Eropa. Saya buka kue cubit Eropa pada saat itu ada di Rawamangun. Tahap pertama di Rawamangun saya buka. Pada saat itu kue cubit saya masih kurang enak tuh. Kue cubit Eropa yang kayak gimana? Sepertinya saya belum paham ini yang seperti sebenarnya apa ya. Sebenarnya kue cubit biasa. Iya. Cuma modif. Kita modifikasi. Kenapa gitu. Namanya Eropa? Biar agak berkelas. Oh gitu. Jadi harga jualnya. Iya. Nah. Ya biar smart up harganya aja biar lebih bagus. Dan kita lebih eye catching dari penampilan boothnya ya. Jadi dari situ, tapi rasa memang gak pernah bohong. Awal-awal saya buka, kue cubit saya dikatain seperti karet. Dia bilang, mas kok kue cubitnya kayak karet. Saya bilang, aduh. Saya down juga tuh sebut kayak gitu. Yeah. Saya ulang lagi tetap aja, tapi saya tetap jualan. Tapi akhirnya kan ketemu. Ternyata semua itu memang harus belajar ya. Ada harus belajar. Akhirnya ketemu. Ada orang yang lihat, mas mau dong ikutan. Wah akhirnya ya coba saya bukain. Kita masih sistem syariah bagi hasil. Jadi buka satu booth lagi, satu booth lagi. Sampai akhirnya kita lepas, kita buka kemitraan gitu. Kita ikut apa tuh namanya, ke pameran-pameran di Jakarta, di Surabaya, gitu, di Bandung, Banjarmasin. Sampai alhamdulillah. Usaha mikro ya, UMKM. Sampai tembus 123 cabang tuh sampai sekarang, 29 ya. Wih hebat. Alhamdulillah kemitraannya ada 129. Sampai sekarang masih tetap? 129 sampai sekarang. Yang tutup lah, ada gak? Ada pasti ya. Karena memang bisnis tuh up and down bener. Iya betul. Bisnis tuh up and down. Jadi gak bisa selamanya. Gak bisa lah. Orang Yahoo aja turun kok dulunya besar. Iya betul. Masa kue cubit gak bisa. Tapi intinya kita harus tetap berinovasi. Kue cubit tetap jalan. Sekarang saya lagi juga ngembangin produk bisnis. Sebenarnya karena permintaan sih sebenarnya, ada yang minta karena kan saya bermain di wilayah besi juga kan. Jadi pembuatan boot. Jadi saya boot kue cubit itu saya buat sendiri tuh, Bu. Itu dari awal betul itu kue cubit itu kan otomatis kan browsing-browsing dulu dong. Pasti. Dari karena kan kalau saya lihat dari background-nya kayaknya bukan atau belum pernah Saya gak bisa masak. Les ini ya, maksudnya kursus-kursus gak masak ada. Ya. Gak ada. Nah, itu seperti itu gitu kan. Artinya dia browsing-browsing ya, itu manfaatnya internet betul yang diajarkan sama internet. Mas Aten ya. Internet dimanfaatkan untuk seperti itu, bukan hanya game aja. Cari dari pertama, walaupun awalnya ya ada yang melecehkan kayak karet, tapi di situ justru terpacu dong ya, terpacu bahwa masa sih kok kayak karet, aku kan yang mau aku rasakan ini rasanya seperti ini. Browsing lagi, coba lagi, seperti coba itu lagi, coba lagi, gagal, coba lagi ya. Berapa sekali gagal kan saya pernah crepes, telur, pisang pasir. Wah, saya udah berapa kali gagal, tapi pas di Gajibit alhamdulillah. Mulai terbentuk tuh. Akhirnya memang internet tuh membantu sekali. Betul, betul. Membantu sekali. Saya pemasaran juga lewat internet, kau Facebook Ads, Instagram Ads gitu, via BBM. Jadi pasarnya lewat situ, rata-rata sih lewat internet. Jadi betul-betul nge-leverage ya. Iya, betul ya. Ternyata ya dari yang betul-betul tidak tahu, akhirnya memanfaatkan internet juga gitu kan ya. Tidak hanya untuk game saja, betul. Dan itu bisa betul-betul hasilnya ada. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu kan ya. Yang penting fokus sih sebenarnya ya. Yang penting paling utama itu fokus itu paling utama betul-betul fokus dengan apa yang kita kerjakan, walaupun ya naik turun itu memang ada. Ada, betul, ya kan? Ada, tapi tetap semangat yang paling utama, semangat dan yakin bahwa betul, kita mampu gitu lah ya. Nah, setelah kue cubit sekarang beralih ke yang lain. Tapi tetap berjalan dengan sebenarnya enggak beralih benar ya. Tidak beralih, menambah ya, mengembangkan. Iya, betul. Saya pernah kita pernah berbicara sama Mas Arcan beberapa pekan yang lalu itu kita jangan cukup dengan seperti ini. Yes. Artinya kita kalau punya usaha satu kita harus kalau bisa kita menambah. Jadi kalau jangan itu. Dan ya walaupun tadi saya pernah bertanya sama Mas Arcan, tadi saya bertanya ada orang yang kadang bilang kalau kita mungkin sudah sukses di satu usaha ya, dan kita mencoba di usaha yang lain, dan orang akan bilang emang masih cukup, masih kurang ya, itu seperti itu. Tapi ternyata Mas Atan bilang memang harus seperti itu gitu loh ya. Masa sih dengan kita bertambahnya usaha kita bukan berarti untuk kita semua, karena kan akan kita balikan lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, Mas Edi, kayaknya masih cukup panjang ya, kayaknya seru banget nih ya. Kalau bisa sampai sore kali ya. Demo lewat tapi. Tapi kayaknya ntar dulu deh. Kita dengerin dulu satu lagu yang bisa dinikmati oleh kita semua. Sahabat Bina Suara, jangan lupa saya tunggu di 08 11 11 3585 dan juga di 021 77 84 00 11. Kayaknya pembicaraan kita masih seru, dan Sahabat Bina Suara, kita juga nanti akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Depok dan sekitarnya. Tentunya juga saya ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan kita masih tetap bertemu di 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok. Tetap kita masih berbicara dengan Mas Arcan dan juga Mas Edi dengan ilmu-ilmunya yang akan diberikan kepada sahabat Bina Suara semuanya. Radio Keluarga Seni dan Budaya Bina Suara. Bina Suara. Masih dari 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok, yang langsung dipancar luaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01 RW 011 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Ya, walaupun suasana di luar sana sudah terlihat mendung dan sudah redup ya, untuk sahabat Bina Suara yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa payung ataupun jas hujan bila Anda menggunakan kendaraan roda 2 ya. Sahabat Bina Suara, masih di perjalanan inspirasi keluarga, dan masih bersama Sona dan juga ditemani oleh Arcan the Revolutionist. Yes. Ya. Yang tentunya kita masih semangat, tetap harus walaupun udaranya redup kita tetap semangat ya. Dan kita masih berbicara mengenai leverage rezeki. Tadi dari Mas Edi juga sudah diceritakan mengenai awal mulanya beliau memulai usaha ya. Betul. Dari yang jatuh bangunnya. Pokoknya jatuh bangunnya, tapi tetap semangat. Yang paling utama yang saya lihat semangatnya loh, optimisnya bahwa aku bisa gitu loh ya. Itu yang kita ambil. Dan tadi juga sudah ada pertanyaan ya, tapi sebelum kita bertanya nih Mas Arcan atau menjawab pertanyaan itu, kembali ke Mas Edi karena tadi belum selesai ceritanya ya. Tadi baru kue cubit masalahnya. Lanjut. Karena tadi ada yang inovasi terbaru ya. Inovasi terbaru itu ternyata kontainer ya. Kontainer itu yang saya tahu, kontainer itu berarti untuk bawa barang, kargo besar itu, itu. Tapi kok yang saya bingung, kenapa menjadi bisa kita makan di situ, bisa meeting di situ juga ya, mungkin ya ada teman-teman yang bisa ada pertemuan bisa di seperti itu. Dan itu apa awal mulanya itu seperti apa sih? Bagaimana sih kok bisa punya inovasi? Kenapa enggak kita pakai kontainer aja ya? Nah, pasti kan enggak semua orang bisa berpikiran seperti itu. Iya, saya juga jadi pengen nanya. Betul itu kontainer itu ditumpuk bisa berapa tumpuk ya? Nah, oh, ya, itu. Siap. Silakan. Mungkin Mas Edi bisa diceritakan bagaimana awal mulanya setelah kue cubit, walaupun sekarang tetap sukses ya, tapi ada inovasi baru karena yang kita ambil dan betul dari Mas Acan beberapa pekan yang lalu, kita jangan cuma stuck di satu usaha. Yes. Kita harus beberapa usaha yang kita lakukan. Betul. Itu seperti itu. Silakan. Ya, awalnya sih kontainer itu bermula saya sih lihatnya di YouTube ya. Di YouTube di luar. Orang luar tuh udah pakai duluan ternyata kontainer tuh buat kafe. Udah lama sekali. Kalau di Indonesia sih baru-baru ini aja, mungkin 2 tahun belakangan inilah. Iya. Saya concernnya sih setahun ini, saya concernnya di setahun ini di kontainer ini. Terus ternyata pasarnya bagus gitu. Sekarang lagi kekinian ya. Jadi masyarakat lagi booming sama yang kekinian. Betul sekali. Karena boot-boot yang biasa tuh udah biasa banget. Sekarang tuh lagi in-innya tuh yang kontainer. Iya. Jadi kalau punya kafe gak ada kontainernya ya gak bagus lah. Oh gitu. Aduh, mantap. Jadi harus pakai kontainer biar kece. Itu gitu. Bisa berapa tumpuk itu kalau ditumpuk? Kalau ditumpuk itu bisa sampai 6. Enggak takut. Bisa gak kita bikin gedung pakai kontainer? Bisa. Bisa sampai 6 lantai. 6 lantai ya. Kalau bisa lihat di Priuk sana tuh tinggi-tinggi sekali. Oh gitu ya. Yes. Mungkin bisa nanti kalau mau lebih kuat, biasa kita tambah WF, kalau enggak Abim biasanya besi-besi tambahan sih biar lebih kuat. Tapi kalau mau ditumbuk aja sih bisa. Karena kontainer itu kan memang dasarnya udah kuat sekali. Iya, betul-betul. Udah kuat sekali. Dan kontainer kita ini beda. Pertama, saya selalu pakai glass wall. Jadi ada peredam panas. Di kontainer kita tuh ada peredam panas. Iya, karena udah terbayang kontainer itu kan panas banget gitu kan ya. Biasanya buat korban penculikan diselipin dalam kontainer gitu. Langsung gitu. Betul. Pokoknya begitu masuk kontainer kalau enggak ada glass wall tuh panasnya luar biasa. Pokoknya kalau mau kurus masuk dalam kontainer keringatnya keluar semua. Iya, langsung sauna. Iya, jadi gitu. Kontainer itu jadi saya punya 20 feet dan 40 feet. 20 feet itu 6 meter, 40 feet itu 12 meter. Gitu. Jadi salon itu bisa juga masuk ya. Masuk ya ke situ. Bisa salon, bisa rumah, bisa office. Rumah lebih enak, enggak ada IMB ya. Jadi ya. Dari IMB. Iya benar. Enggak usah dikejar-kejar itu ya. Iya, dikejar. Tinggal di derek ya. Aturannya belum dibuat. Belum ada. Mumpung belum ada buat ya dari sekarang. Iya, oke, lanjut. Karena lebih bagus. Mau lebih bagus, lebih keren. Jadi lebih minimalis sebenarnya ya. Sekarang kan lagi modern banget minimalis. Dan lebih hemat, menurut saya sih lebih hemat. Tapi kan ruangnya paling tidak lahannya lebih ini dong luas sekali. Kontainer kita tuh kan misal Mbak punya lahan 100-200 meter itu bisa masuk 4-6 kontainer. 6 kontainer itu bisa jadi 2 lantai. Oh, karena gitu. Bisa kita sambung-sambung. Jadi kita potong, kita sambung. Lantainya kita pakai vinil, kita sudah pakai AC. Wah pokoknya bagus mewah. Tapi kita juga sesuai budget, kita bisa menyesuaikan budget. Begitu. Kita juga punya yang asli kontainer dan semi kontainer. Jadi kalau teman-teman yang low budget, jadi pakai yang semi kontainer juga bisa. Gitu. Kalau yang wah budgetnya wah pokoknya mahal gitu ya. Sebenarnya mahal. Mahal sih enggak sih menurut saya ya. Standar-standar aja kalau buat ukuran kontainer. Gitu. Jadi buat saya sih lebih bagus pakai kontainer kalau buat sekarang-sekarang ini. Sekarang ya. Nah, berarti sasaran Edi saya langsung nih. Kan kalau dari CEO kaya saya itu saya tipenya yang kreator. Iya. Orang kreator tuh selalu menciptakan gagasan dan inovasi. Yeah. Itu saya banget. Tapi eksekusi akhirnya enggak. Gitu. Hanya wacana. Makanya gitu. Makanya perlu tim support. Iya, yeah, betul. Finishing touch. Nah, tadi saya langsung berpikir, ini kan lagi banyak nih daerah berkembang yang lagi memunculkan yang namanya taman-taman kota. Yes, yeah. Betul. Itu berarti pendekatannya bisa melalui dana APBD, ketemu para petinggi, kota-kota itu bisa ditumpuk-tumpuk. Jadi dari kontainer-kontainer mereka buat bermain, ada perpustakaannya juga di kota betul. Itu. Benar-benar betul. Wah itu keren. Wah tuh. Ini jadi lahan saya juga nih. Wah, main kan dong. 10% ya. Iya betul. Ya betul banget ya. Berarti itu bisa dimanfaatkan dan itu pasti otomatis ikutin jalur ya. Yes, yeah. Seperti itu. Nah yang saya tanyakan ini, ketika niatan untuk jadi kontainer itu kan otomatis secara logika berarti kita harus berhubungan dengan yang pemasok kontainer apa kayak gitu seperti itu gitu kan ya, kan nggak mungkin walaupun kita punya inspirasi oh ini harus kontainer kalau nggak tahu jalan itu kan nggak mudah gitu kan ya. Nah seperti itu, apakah itu juga awalnya harus mencari atau memang sudah punya rekanan ya gitu seperti ya. Itu awalnya saya mencari, saya awalnya mainnya semi kontainer karena saya nggak jauh, karena kan saya pembuatan boot, saya punya bengkel boot ya, bengkel pembuatan gerobak saya juga punya di rumah, workshop ada. Jadi awalnya semi kontainer, jadi mereka yang mas bisa nggak dibuatin kontainer tapi yang murah gitu, saya ajukan oh ada nih tapi kita berbahannya nggak kayak kontainer asli, kontainer asli kan baja, kita lebih kayak bondex, spandex, terus besi kayak gitu, jadi bahan-bahan besi. Saya berawal main di semi, terus oh kenapa saya nggak langsung main juga yang asli gitu kontainer, akhirnya saya mulai mencari. Saya nggak ada link sebenarnya, saya langsung datang langsung ke Priyo, ke Marunda. Oh saya datengin itu satu persatu saya datengin. Iya. Sampai ketemu yang termurah gitu ya. Oke udah saya aja. Malum sama kalau cari yang murah memang, tapi menghasilkan yang banyak, yang paling banyak gitu ya. Ini prinsip ekonomi bener. Iya. Ambil yang murah jual mahal gitu. Ekonomi sih betul. Iya betul. Jadi begitu akhirnya ketemu ya sudah kita jalankan sampai sekarang. Begitu. Jadi artinya ketika itu jalannya, linknya itu akhirnya ada ya, yang kalau tadinya kalau kita mau jalan pasti ada. Seperti gitu, itu ya. Yang penting kita ada kemauan sih. Kita mau terus kita jalan pasti ketemu deh. Pasti ada aja jalan. Oke, itu ya. Intinya ada kemauan. Yes. Ya, dan betul. Positif, yakin bahwa kita bisa. Itu yang paling utama. Nanti juga kayaknya di RBS bakalan ada nih kontainer. Boleh, itu kalau gitu bisa langsung berhubungan saja dengan dengan ininya ya. Baik, Mas Arjan, ini ada satu pertanyaan ternyata nih, sebentar. Nah, kalau untuk membangun jaringan usaha katanya ya, berarti ini berbicara mengenai dengan internet dong ya. Kalau tidak bisa menggunakan internet gitu kan, apakah itu juga bisa dengan melakukan misalnya door to door? Apakah itu juga tidak menjadikan kekhawatiran usaha yang kita mulai itu? Karena kan kekhawatiran usaha down itu kan itu pasti akan ada. Iya. Ya kan? Nah, itu semua manusiawi lah. Pasti ketika akan memulai usaha, kita langsung berpikir lagi, bisa enggak ya? Kalau tadi diceritakan bahwa ada internet, ada outnet, ada internet, kemudian ada internet itu ya, seperti itu kan ya. Betul. Nah, betul. Itu ketika kita berarti berbicara mengenai internet, apakah harus selalu dengan internet? Tanpa internet apakah bisa berjalan dan sesuai dengan yang apa yang kita inginkan? Terus setelah itu apakah juga kekhawatiran itu untuk down kembali atau untuk namanya usaha naik turun itu akan ada, tetapi apakah itu juga bisa tetap menjadikan kita sukses dengan ketakutan-ketakutan yang kita ada atau kita punya katanya? Iya. Jadi apakah kita harus menggunakan internet? Ini sudah zamannya. Bukan lagi yang kuat mengalahkan yang lemah sekarang, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Karena dinosaurus itu hancur bukan gara-gara dia lemah. Kuat, gede, ototnya besar dinosaurus, tapi gagal beradaptasi. Nah, Anda sekuat apapun, misalnya sehebat apapun, kekuasaan sedahsyat apapun, dengan adanya internet Anda pasti tergilas. Raksasa semacam Bluebird saja itu profitnya menurun 50% loh, Mbak. Iya, karena gara-gara itu ya, gara-gara, Grab itu ya. Iya, gara-gara internet kan artinya kan aplikasi ya. Berbasis aplikasi. Internet. Makanya internet itu leverage. Jadi jangan dimusuhin, tapi ayo kita yang mengupgrade diri untuk bagaimana terbiasa menggunakan dan beradaptasi dengan internet. Karena ke depan udah ada smart home, udah ada smart office, udah macam-macam yang mereka mendeteksi. Kan smartphone aja ada kan? Iya. Smartphone-nya ada tapi orangnya kok enggak smart-smart. Nah, iya betul ya, betul. Nah, pada saat kita nanti kalau gagal terus bagaimana agar kita tetap semangat? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita harus berkumpul dengan komunitas-komunitas bisnis. Kita berteman dengan mereka sehingga kita ngerti bagaimana mengantisipasi kegagalan. Iya. Karena gagal itu kan bisa diantisipasi sebetulnya. Tapi memang setiap orang punya jatah gagal yang harus dihabisin. Iya. Yang kedua, saya lebih cenderung sekarang ke close market bukan open market. Maksudnya gimana? Kalau open market itu saya punya dagangan, ayo siapa yang mau beli? Ayo, saya pasarin orang beli. Kalau close market enggak. ada orang butuhnya X, butuhnya sekian, saya langsung supply, itu close. Ya kan, B2B. Jadi selesai, enggak ada potensi untuk enggak laku karena udah ada yang pesan langsung. Iya, iya. Nah, itu yang namanya close market. Maka untuk meminimalisir, Anda bisa lakukan itu. Makanya tadi saya lagi mikirin aja habis sholat jamaah bareng Mas Edi ini. Iya. Apalagi yang mesti kita garap bareng kontainer ini kan. Karena nanti pasti akan dibutuhkan resource lebih banyak. Pertama, arsitek-arsitek yang mampu mendesain secara kontemporer bagaimana teknologi kontainer ini sehingga jadi menarik. Yeah. Tiba-tiba ada 6 susun kontainer di tengah kota dan orang melihat semua, wah keren tuh. Iya. Yeah. Terus dan udah setiap gitu kota tapi akan enggak melirik lagi. Betul. Terus wah, udah gitu kita nyaman melihatnya ya. Dicari siapa sih yang bisa bikin kayak iya, gitu. Betul, nah, makanya hanya fokus pada kafe kemudian boot aja itu bagus, tapi kita harus memikirkan 5 langkah ke depan juga. Bahkan A to Z harus selesai, plan A gagal, kita harus sampai punya plan Z juga gitu. Jadi karena yang saya amati dari dulu pola-pola bisnis yang dilakukan Mas Edi, pola bisnis populer. Pola bisnis populer itu pola bisnis yang memang ada musimnya, ada temponya, yang suatu saat dia akan hilang. Istilahnya siklus produknya itu cepat sekali hilang. Dulu kita dengar ada yang namanya antorium, kita lihat namanya ikan lohan. Iya, betul. Kemudian ngalamin tuh saya. Pisang Pontianak. Yang rame-rame kayak gitu kan. Betul, betul, kemana betul. Mereka semua? Iya, pisang pasir. Betul. Tiba-tiba ya Mas Edi masih mainnya di situ crabs. Kemudian, enggak sebagai satu hal yang primer. Satu hal yang primer kan yang sandang pangan papan, itu kan enggak ada betul. Matinya. Tapi ada juga yang namanya creme de la creme. Creme de la creme ini pasar yang sangat spesifik di atasnya tertier. Misalnya apa? Rolex ada gitu. Tapi ada Rolex khusus yang dicetak hanya 10 unit saja seluruh dunia. Itu creme de la creme tuh. Ada mobil Ferrari, tapi ada Ferrari yang tipe tertentu yang hanya dicetak 9 berarti atau 12. Limited edition ya. Sangat-sangat limited. Very very special. Dan itu ada orang yang bisa mainin itu. Jadi saya ketemu orang, saya diceritain bahwa jam seluruh Indonesia ini kalau jam-jam paling mahal itu pasti dia, nggak ada yang lagi main. Itu karena spesifik banget. Iya betul. Ini yang namanya niche market, ya termasuk close market juga dengan memiliki segmen yang tertentu. Nah, barang-barang yang kayak gimana yang mau dibidik? Apakah mau main di populer terus nih Mas Edi, atau kita sudah mulai fokus pada bisnis yang sustainability-nya lebih jauh lagi? Itu seperti gitu. Itu ya. Mungkin Mas Adi mau nambahin lagi? Iya, saya jadi kepikiran benar kayak Coach Shane ya bilangnya. Jadi kita mau mengkonerkan Jakarta kayaknya. Dunia, iya dunia lah. Dunia, jangan dulu Jakarta ya. Jakarta lingkupnya kecil ya. Kecil. Tapi kalau dunia, berawal dari Jakarta gitu ya. Jakarta, Depok, Jabodetabek. Iya. Ya saya jadi kepikir, oh iya kenapa kita nggak buat gitu ya? Hotel berbasis kontainer, apartemen berbasis kontainer. Nah. Mungkin kayaknya itu bisa keren, lebih, kan? Ya bisa lebih. Jadi bisa long gitu ya. Yeah. Bisa long, bisa lebih lama gitu. Iya. Jadi kayak properti, saya maksud jadi. Mungkin saya bisa juga perumahan kontainer gitu. Nah. Jadi saya kok jadi terbuka nih jadinya. Nah. Iya, betul. Jadi enggak cuma kafe ya. Dan cukup luas ternyata yang kita manfaatkan. Karena belum ada perumahan. Karena butik-butik hotel sekarang ya mereka sedang ketar-ketir bersaing dengan Airbnb. Airbnb kan udah jadi jaringan hotel terbesar di jagat raya ini. Iya. 4 juta kamar ya, lo bisa nyaingin iya, ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik yang modal cost-nya lebih rendah, kan kita enggak perlu bangunan tinggi. Iya, nah, betul. Dengan kontainer tapi orang bisa nikmatin value yang bagus. Kita bisa kerjasama dengan tempat-tempat wisata. Theme park lagi luar biasa sekarang. Nah. Dan punya sensasi menginap di atas kontainer itu keren. Wih, mantap. Dengan fasilitasnya bintang 5 gitu ya. Ini saya sekalian coaching nih kayaknya nih. Oh iya, bisa jadi ini enggak apa-apa. Spotnya kebuka lagi nih. Ya justru itulah, justru dengan kita ketemu hari ini jadi semuanya ilmunya betul-betul keluar nih dari Mas Arcan keluar, dari Mas Edi juga ya. Kayaknya ini sahabat Bina Suara walaupun mungkin hanya ada beberapa yang tadi yang bertanya itu ya, bukan berarti tidak mendengarkan ini ya. Cuma mungkin bingung mau ini yang mana dulu yang harus saya tanya itu seperti itu ya. Nah, Mas Arcan mungkin untuk ini apakah ada motivasi-motivasi yang biar leverage rezeki ini bisa didapat oleh sahabat Bina Suara dengan ya memang tidak mudah ya, tidak semudah. Tapi gak sulit kok. Seneng-seneng aja. Nah, itu seperti itu. Ya kan mungkin kalau orang yang mau memulai kan sepertinya aduh, itu enggak mudah deh seperti itu. Kayak seperti itu ya. Walaupun mungkin kalau Mas Achan enggak sulit kok, gak sepertinya enggak sulit, yang penting mau dulu. Nah, itu. Mungkin ada motivasi atau yang bisa diberikan oleh Mas Achan dan juga nanti Mas Edi kepada sahabat Bina Suara. Ya. Membangun jaringan itu baik jaringan luar, jaringan dalam maupun jaringan nirkabel gitu ya atau internet, itu semua bisa dilakukan secara sederhana saja. Yang penting kita kalau merujuk pada materi kemarin continuously improvement. Iya. Satu hari kita belajar satu skill di internet. Satu hari kita nambah satu komunitas baru. Satu hari kita nambah satu kenalan baru misalnya. Satu hari nggak usah banyak-banyak, kita belajar satu pendekatan spiritual baru. Itu aja udah cara membangun leverage yang luar biasa gitu. Yeah. Nah, saya betul-betul merasakan banyak sekali kemajuan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam diri kita adalah keyakinan bahwa Tuhan udah titipin rezeki yang sangat melimpah ruah di luar sana. Yeah. Hanya saja kita belum membuka pintu untuk rezeki itu masuk di diri kita. Maka bukalah dengan tiga hal tadi. Kita membangun lewat dunia maya, ya. Yeah. Kita membangun relasi dengan dunia nyata, dan kita juga membangun relasi dengan dunia spiritual. Nah, tiga hal ini mudah-mudahan kita betul-betul bisa menguasai dunia. Oke. Ya, seperti itu ya. Itu dari Mas Arca. Yeah. Nah, sekarang dari Mas Edi yang betul-betul memulai bisnis dari awal, dari nol, dari nggak tahu, dari alay-alay tapi seru-seru, tapi paling tidak itu kan pengalaman, ya, dan juga memori kita, apa, album ya, buat album kita nanti gitu loh ya. Nanti bisa cerita lagi. Yes. Tapi bukan artinya walaupun apa yang kita lakukan dengan alay-alay, tapi di situ justru mulai kita terpacu untuk masa aku mau seperti ini aja. Yes, nah, betul. Itu silakan. Buat saya sebenarnya kalau yang sekarang yang masih alay ya, lingkungan sih, pertama lingkungan, kamu harus ketemu dulu lingkungan itu, karena buat saya itu lingkungan ngebentuk sekali siapa kita sekarang. Terus kalau dibuat bisnis, buat saya itu nggak ada harga mahal, nggak ada harga murah, tapi tergantung segmen pasar kita mau kemana gitu. Jadi tentuin dulu kita produknya apa, terus pasarnya kemana, nanti ketemu gitu. Karena dulu waktu saya jual kue cubit, saya nggak tahu pasarnya kemana. Saya mau jual 3 juta pada saat itu mahal ya, ternyata ada kok yang mau beli 15 juta satu boot saya gitu. Oh, berarti saya memang pasarnya kesana gitu. Kayak kontainer sekarang, ada gak sih yang mau beli kontainer dengan harga 100 juta dengan, yeah, 40 feet dengan sekian. Oh, kok ada gitu. Saya dapat orang perwoker tuh, oh ada gitu. Ternyata memang pasar. Jadi segmentednya tuh kemana. Jadi kalau kamu tentuin dulu, gak usah bermain, gak usah berdarah-darah turunin harga. Ternyata nggak usah seperti itu. Tentuin dulu target pasarnya tuh kemana, nanti ketemu kok jalannya begitu. Oh gitu ya. Jadi jangan takut untuk bermain harga. Yes, jangan takut. Jadi jangan harga karena oh kayaknya ini baru, berarti kita kasih yang murah dulu. Nggak, nggak harus seperti itu ya. Betul, ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih untuk Mas Edi juga tipsnya. Makasih juga untuk Mas Archan. Yes. Ya, yang sudah memberikan makasih ilmunya, tipsnya di hari ini. Yeah. Dan aduh, sangat berguna sekali dan tentunya menjadi semangat untuk sahabat Bina Suara semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Dan tetap yang paling utama adalah kita yakin, kita optimis, pasti kita bisa. Bisa. Ya, baik, sahabat Bina Suara, sepertinya tuntas sudah perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya. Saya sudah bareng Archan the Revolutionist, yang tentunya adalah beliau adalah seorang Life Revolution Inspirator yang telah menginspirasi lebih dari 3 juta orang. Dan beliau adalah seorang penulis beberapa buku bestseller yang tulisannya tersebar di 18 negara, juga seorang entrepreneur ya. Dan beliau adalah seorang founder Bintang Revolusi School of Success, ini aktif memberikan pelatihan motivasi, spiritual, public speaking, juga entrepreneurship untuk berbagai instansi, baik pendidikan, organisasi maupun perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Dan lebih dari 10 tahun aktif mengajar, dan beliau adalah seorang dosen terbaik kampus bisnis Umar Usman, ini juga mengajar di Universitas Indraprasta PGRI dan juga lectures di Patron Academy. Dan untuk sahabat Bina Suara yang mungkin ingin lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi beliau, bisa langsung saja melalui Facebook yaitu di Archan, kemudian melalui Instagram juga di @archanismi, kemudian juga bisa melalui Telegram di @archandrevolusionis, dan juga kalau pengen lebih dekat lagi bisa langsung di WhatsApp yaitu di 0856952904003. Jadi bisa langsung bertanya, atau mungkin bagi Anda yang mempunyai teman-teman yang ingin lebih kenal lagi dengan Mas Archan, bisa langsung saja ya menghubungi nomor handphonenya. Terima kasih untuk Mas Archan yang sudah hadir ya, dan juga Mas Edi, terima kasih sama-sama. Ilmunya juga dua-duanya sudah langsung diturunkan kepada sahabat Bina Suara semuanya. Dan kita insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan motivasi yang lain, dengan materi yang lain ya. Tetap yang paling utama kita yakin positif dan juga pasti bisa. Itu seperti itu. Baik, sahabat Bina Suara, tuntas sudah perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat siang dan sukses untuk Anda. Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya.